Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب هل يشتري صدقته باب apakah boleh seseorang itu membeli sedekahnya? Yani dia sudah bersedekah. Sedekahnya itu mau dibeli lagi. Apakah boleh? Qala wala ba'sa ayyashtari sadaqata ghairihi. Dan tidak mengapa seseorang itu membeli sedekahnya orang lain. Orang lain bersedekah. Sedekahnya itu dia yang beli. Itu boleh. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama nahal mutasaddiqa khasah. Beliau hanyalah melarang orang yang bersedekah secara khusus. Yani melarang dia untuk membeli sedekahnya sendiri. Itu yang dilarang. Innama nahal mutasaddiqa khasatan anisyirah walam yanha ghairah. Dikarenakan Nabi SAW hanya melarang orang yang bersedekah itu sendiri membeli sedekahnya dia sendiri. Walam yanha ghairahu, dan Rasul tidak melarang selainnya. Tayyib. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita tentang masalah hukmu syira'is sadaqah. Hukum membeli sedekah. Di sini kita perhatikan ada dua permasalahan. Yang pertama ialah hukmu syira'i sadaqatihi nafsih. Yang pertama, hukum membeli sedekahnya sendiri. Jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Dilarang, sebab hadis yang nanti akan dibawakan oleh al-muallif rahimahullah menjelaskan tentang itu. Larangan membeli sedekahnya sendiri. Tergambar insyaallah ya. Misal ada Pak Fulan namanya Pak Fatah. Dia bersedekah dalam bentuk sepeda motor. Mereknya apa? Yang Matic itu? Vario. Pak Fatah ini bersedekah sepeda motor merek Vario, sedekah untuk si Fulan. Si Fulan, entah seseorang atau sedekah untuk sebuah instansi. Sedekah sudah. Ternyata oleh si Fulan, sepeda motor tadi itu enggak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dijual ke orang lain. Paham ya? Pertanyaannya, apakah boleh Pak Fatah tadi membeli lagi sepeda motor Vario itu yang sebelumnya dia sudah sedekahkan? Jawabannya apa ini? La yajuz. Tidak diperbolehkan sebab nas hadis melarang. Dipaham insyaallah ya? Saya aja wis. Bersedekah satu lahan, sedekah bukan wakaf. Satu sedekah satu lahan. Ya ukurannya enggak panjang sih. 10 kali 20. Saya sedekahkan untuk barakallahu fikum ma'had. Sedekah bukan wakaf. Sedekah. Untuk ma'had. Ternyata sekian lama, sekian bulan, sekian tahun, itu lahan gak diapa-apain. Sampai tumbuh ilalang-ilalang yang tinggi. Kayak gak terawat, gak terpakai. Gitu. Apakah boleh saya membeli lagi tanah itu? Beli loh ya, saya beli lagi tanah itu. Jawabannya? Apa jawabannya? La yajuz, tidak boleh. Sebab itu sedekah saya sendiri. Sedekah saya tidak boleh saya beli lagi. Ini masalah pertama. Masalah yang kedua ialah hukmu syirai sedekati ghairih. Hukum membeli sedekahnya orang lain. Jawabannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menegaskan la ba'sa. Tidak mengapa. Tidak mengapa. Sebab yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah membeli sedekahnya sendiri. Berarti kalau membeli sedekahnya orang lain boleh. Difahami insyaallah ya. Nah, ada Pak Yusuf bersedekah satu lahan 20 x 30 meter. Lumayan, 600 meter persegi. Tayib untuk fulan. Sedekah ini, sedekah. Ternyata oleh si fulan dibiarkan enggak diapa-apain. Atau mungkin sama dia sudah digarap. Saya, orang ketiga ini saya ingin membeli lahan tadi. Lahan yang disedekahkan Pak Yusuf kepada si fulan tadi. Apakah boleh? Jawabannya boleh, sebab itu sedekahnya orang lain, bukan sedekah saya. Maka saya membeli lahannya orang lain. Ya juz. Dikam misalnya. Ada mafhum barakallahu fikum. Nah. Sekarang kita baca riwayatnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Hadatsana Yahya ibn Bukair المصري يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد المصري عن عقيل عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب أبو بكر الزهري An Salim wa Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi al-Qurashi An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana yuhadith, beliau menyampaikan hadith anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tasaddaqa bi farasin fi sabilillah. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an bersedekah dengan seekor kuda fi sabilillah. Ya, sedekahnya dalam bentuk seekor kuda, sedekah fi sabilillah. Fawajadahu yuba', ternyata Umar mendapati kuda tadi dijual. Fa'arada ayyashtariyahu, maka Umar pun hendak atau ingin membelinya lagi. Thumma an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasta'marahu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'marahu, lalu meminta ide, meminta musyawarah, meminta bimbingan, meminta perintah dari beliau. Faqala, maka Rasul menyatakan, la ta'ud fi sadaqatik, kamu jangan mengambil lagi sedekah kamu. La ta'ud, kamu jangan mengulangi itu, jangan mengambil lagi, jangan menarik kembali sedekah kamu. Ini menunjukkan apa ya, Van? Tidak diperbolehkan mengambil lagi sedekahnya dalam bentuk apapun. Entah diambil lagi dalam bentuk dibeli atau dengan yang lain. Al-muhim, yang sudah kamu sedekahkan, sudah, jangan kamu ambil kembali. Qala rahimahullah, fa bidzalik, dan dengan itulah, kana ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dahulu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, la yatruku, tidak membiarkan, ayyabta'a syai'an tasaddaqa bih, beliau membeli sesuatu lalu beliau sedekahkan, illa ja'alahu sadaqah, melainkan beliau menjadikannya sebagai sadaqah, enggak diambil lagi sama beliau. Wa qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah ibn Yusuf Tanisi Dimashqi, qala akhbarana Malik ibn Anas, Imam Malik ibni Anas ibni Malik Abu Abdullah, an Zaid ibni Aslam, an abihi, dari bapaknya Aslam al-Adawi maulahum. Aslam ini adalah budaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, berkata Aslam al-Adawi maulahum, sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul, aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hamaltu ala farasin fi sabilillah, aku membawa, aku membiayai seseorang, ala farasin, pada seekor kuda, fi sabilillah, di jalan Allah. Maknanya aku bersedekah dengan seekor kuda yang dipakai oleh seseorang sebagai tunggangan dia untuk jihad fi sabilillah. Itu namanya hamaltu ala faras. Jadi saya sedekah seekor kuda, ini kuda dipakai sama seseorang untuk berjihad fi sabilillah. Fa adha'ahu alladhi kana 'indah, ternyata kuda itu disia-siakan oleh orang yang telah memilikinya tadi. Disia-siakan sama orang tersebut. Fa aradtu an ashtariyahu, maka saya pun ingin membelinya lagi. Wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhsin, dan saya menduga, saya mengira dia nanti akan menjualnya dengan harga murah. ini anggapannya beliau. Fasa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka saya bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam tentang masalah ini. Faqal, beliau menjawab, la tashtari, jangan kamu beli kuda itu. Wa la ta'ud fi sadaqatik, jangan pulang kau menarik kembali sedekah kamu. Wa in a'takahu bidirham, walaupun dia memberikan kepada kamu, ini menjualnya kepada kamu dengan harga 1 dirham. Ini walaupun dengan harga yang sangat murah. Jangan. Kata beliau, fa innal aida fi sadaqatih kal aidi fi qai'ih. Sebab seseorang yang menarik kembali sedekahnya seperti seorang yang kembali menelan muntahnya. Penggambarannya begitu menjijikkan, tindakannya begitu menjijikkan. Intaha. Gamblang ya? Nah, hadisnya sangat jelas menunjukkan apa yang telah kita uraikan di atas. Tidak diperbolehkan membeli lagi sesuatu yang sudah dia sedekahkan. Sudah. Jangan tarik kembali. Nah, dipahami dari sini, kalau sedekahnya orang lain boleh kita beli. Sebab yang dilarang hanyalah membeli sedekahnya kita sendiri. Barakallahu fikum. Hada wawah. Tayyib, hadis ini khonamtina azakumullah menjelaskan kepada kita faedah yang lain, ialah hirsus sahabah ala sadaqah, semangat para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in untuk bersedekah, terutama yang fi sabilillah, sedekah-sedekah untuk perjuangan fi sabilillah, berjihad dan yang semisalnya. Dan sedekahnya enggak kecil, besar, seekor kuda mahal. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil lagi, barakallahu fik, apa yang sudah disedekahkan maka kita tidak bisa lagi menariknya. Itu urusan orang yang menerima sedekah tadi. Ya, urusan orang yang menerima sedekah tadi. Mau diapakan terserah dia. Mau dipakai, mau dijual, mau diapa terserah. Sudah pindah kepemilikan dengan sedekah. Yang penting kita ikhlas dapat pahalanya, barakallahu fikum. Faedah yang lain ialah seseorang yang menarik lagi sedekahnya. Seseorang yang menarik lagi sedekahnya dalam bentuk apapun, entah dibeli atau dengan cara yang lainnya, itu tindakan yang dilarang. Seperti seseorang yang menelan kembali muntahnya, naudzubillah. Faedah yang lain ialah masru'iyatu al-istimar ayal masyurah, syariat untuk meminta saran, meminta masukan-masukan, yakni bermusyawarah tentang suatu perkara. Ini merupakan da'bus salaf, kebiasaan salafus saleh rahimahumullahu taala dalam banyak hal, dalam banyak perkara, terutama yang masih samar atas mereka, selalu bertanya, selalu meminta bimbingan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini tidak bersalaf, kebiasaan salafun salih. Dan tentunya orang yang dimintai saran, orang yang ahli dalam bidangnya, entah dia penguasa, atau dia seorang ulama, atau dia seorang da'i, yang al-muhim memiliki kemampuan dalam bidangnya, ahli dalam bidangnya, tidak sembarangan dia meminta saran atau ide atau musyawarah kepada orang lain. Di sini langsung datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namu hakadha al-masyurah, demikian pula yang namanya musyawarah, barakallahu fikum, yang dimintai musyawarah, yang diajak musyawarah, itu orang tertentu yang punya kemampuan. Kesolehannya terlihat, takwaannya terlihat, kebaikan dia terlihat, skill kemampuan dia dalam bidang terlihat, wahakadha. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang lain ialah hirsus salaf alal amali bil ilm. Hirsus salaf alal amali bil ilm, semangat salafun salih untuk mengamalkan ilmunya. Ini terlihat dari tindakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam riwayat yang pertama tadi. Begitu mendapatkan ilmu dari ayahnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diamalkan. Kana Ibnu Umar la yatruku ayyabta'a syai'an tasaddaqa bihi illa ja'alahu sadaqah. Langsung dipraktikkan ya. Langsung dipraktekkan. Dengan itulah akan tercapai barokatul ilmi, barokah ilmu ketika diamalkan. Akan tercapai juga barokatul hayah, barokah hidup, sebab dia mengamalkan ilmu din yang dia mengamalkan ilmu din yang dia pelajari, sehingga langsung membekas, membekas pada kehidupan dia, membekas pada kesehariannya, maka ilmunya nafi', menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Nah, kita pun juga harus demikian, mencontoh mereka dalam perkara-perkara tadi. Barakallahu fik. Nah, wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Lanjut bab yang berikutnya. Kalau lanjut bab berikutnya berarti dihafalkan semua. Hah? Cukup berarti ya? Cukup, supaya yang dihafal cuman satu. Baik. Kita baca berapa hadis sekarang ini? Kam qara'na min al-ahadith? Kita baca berapa ini? Hah? Satu atau dua? Tamar. Satu atau dua, Mar? Satu. Nah, hadithan wahida, satu hadith dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, tapi dengan lafaz yang semakna dan jalur yang berbeda, tapi semuanya kembali kepada sahabat Umar. Hadithan wahida. Antum hafalkan yang kedua. Hafalkan dengan lafaz yang kedua. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sampai sekian insyaallah ta'ala. Naktafi lahuna. Subhanakum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlul hafizakum.